Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Surut sehat dabeh atau dabah ya ta'alak bi az-dabih, orang yang menyembelih. Apa kemarin? Naam. Sahrul. Apa? Naam. Ayakuna akilan mumayyiz. Orangnya berakal mumayyiz. Taib. Sekarang kasus contohnya. Orang gila. Dia bawa pisau. Naam. Dia pegang ayam di tangannya. Dipotong leher ayam tersebut. Mati. Halal atau tidak? Ayamnya. Naam. Ibrahim. Eh? Tidak halal, kenapa? Tidak berakal. Nah. Tujuan dari dua ini, yakni akil wal mumayyiz, itu li ajril qasdi au niyah. Nah. Kehendak dan keinginan atau niat. Namanya orang gila gak ada niat dia. Gak ada keinginan. Karena akalnya gak waras. Begitu juga wair mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz. Nah. Dia belum ngerti. Belum ada keinginan menyembelih secara tuntunan agama. Nah. Adamul Qasdi. Baik. Kita lanjutkan. Sanian qala al-muallif rahimahullahu taala sanian as-surut al-muta'alliqatu bil madbuh. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan sembelihannya. Yang berkaitan dengan hewan sembelihan. Yang pertama. Ayuqta'a minal hayawanil khulqum wal mari wal wajjain. Wal khulqum wa majra nafs wal mari wa majra ta'am wal wajjan wa irqanil mutaqabilanil muhitani bil khulqum. Hewan dipotong, harus terpotong atau terputus khulqum, tenggorokannya. Di situ di belakang ada khulqum majra nafs, saluran pernafasan. Khulqum majra nafs itu saluran pernafasan. Tenggorokan. Wal mari yang kedua kerongkongan. Mari disebutkan pengertiannya di situ majrat ta'am. Saluran makanan. Nah, yang kayak selang itu ya. Penghubung antara mulut dengan sampai ke yakni perut. Yang ketiga, wajain atau wajain, pembuluh. Nah, pembuluh darah. Kalau urat kan otot ya. Nah, pembuluh darah. Yang di situ pengertinya wal wajdan huma erkan, urat atau pembuluh mutaqabilan, yang berada pada depan, mukhitan, yang dia menempel atau di sekitar hulkum, sekitar tenggorokan. Ya, dia di samping kanan kiri ya. Nah, tenggorokan nempel kanan kirinya. Baik. Li hadis Rafi Ibnu Hudaj radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, berdasarkan hadis Rafi Ibnu Hudaj radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, ma anharad dam, wa dzukir asmallahu alaih faquluh laisa sin wa dufr, laisa sin wa dufr. Apa yang bisa mengalirkan darah, alatnya yang dipakai itu yang bisa mengalirkan darah, syaratnya berarti benda tajam. Syaratnya apa? Benda tajam, bukan tumpul. Apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Kecuali atau selama selain asin wa dufru, gigi dan kuku. Gigi itu tajam, kuku juga tajam, tapi tidak boleh dipakai alat menyembelih. Nah, tidak diperbolehkan untuk alat menyembelih. Sehingga kalau antum ketemu ayam, antum gigit lehernya sampai putus, nah ini belum penyembelihan. Sorry. Kamu cekik dengan kuku sampai putus, kerongkongannya, tenggorokannya, tidak teranggap sembelihan. Walaupun tajam kuku itu. 6. Sehingga di situ, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga di situ diterangkan setelahnya, faqadisturita fiddabhi ayyasiladdam, maka disyaratkan pada sembelihan itu mengalirnya darah. Ya, mengalirnya darah. Sehingga dari situ nanti hewan-hewan yang mati yang tidak melalui penyembelihan secara syariat, nah, dipukul misalnya, atau ditumbuk misalnya, atau jatuh dari ketinggian misalnya, nah ini tidak halal sebagai sembelihan. Wadzabahu biqat'il asya'al musyar ilaiha minal hayawan. Dan penyembelihan itu dengan memotong atau memutus perkara-perkara yang diisyaratkan tadi dari hewan. Harus ukurannya terputus. Nah. Sehingga misalnya antum bawa pisau sudah tajam. Ya, di tempat lehernya cuman kamu sayat sedikit. Sayat sedikit. Nah, kulitnya dagingnya ada kena keluar darah sudah. Tapi enggak ada yang terputus dari kerongkongannya, tenggorokannya atau nah ya ini apa tadi? Pembuluh darahnya itu, urat yang di kanan kiri itu, maka ini namanya bukan menyembelih, tapi sekedar melukai itu. Nah, melukai. Maka ini tidak termasuk sembelihan. Sehingga kalau dia mati tidak halal. Baik. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kalau tiga ini semuanya terpotong, maka itu disebut adzabul kamil, sembelihan yang sempurna. Nah, tiga itu yang terpotong, yaitu tenggorokan, kerongkongan, sama urat yang ada kanan kiri itu, pembuluh darah itu yang dua-duanya itu terpotong, itu dzabul kamil, sempurna. Dan di situ adalah ihsan, termasuk perbuatan baik kepada sembelihan. Kenapa? Karena kalau sempurna ini nanti cepat mati. Nah, cepat matinya. Enggak tersiksa dia. Ya. Innallaha kataba ala kul al-ihsan ala kulli syai'. Naam. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzbaha. Kalau kalian menyembelih, perbagus. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada sembelihan. Ketika menyembelihnya, diantaranya ini adzabul kamil, penyembelihan yang sempurna. Hanya kalau ada ikhwah menyembelih, kita ingatkan jangan hanya dari arah depannya saja, agak diputar samping kanan kirinya, atas bawahnya. Nah, supaya adzabul kamil, darah banyak yang lebih keluarnya dan cepat matinya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang khilaf di kalangan para ulama, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, kalau tidak terputus ketiga-tiganya. Hanya dua atau bahkan satu. Apakah sembelihan itu sah? Nah, apakah sembelihan itu sah? Yang rajih dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, adalah sah sembelihannya, halal dagingnya. Dan ini menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari madzhab Hanabilah. Nah, dasarnya adalah hadis tadi. Ma'an haraddam wa dzukrismallahu alaih fakuluh. Apa yang bisa mengalirkan darah. Nah, intinya terputus satu sudah keluar darah itu. Baru dilukai belum putus saja sudah keluar darah. Cuman namanya menyembelih tidak melukai saja kan, harus ada yang terpotong dari tiga ini. Nah, kalau terpotong satu saja itu sudah sah. Dua sah, tiga sempurna. Nah, dan paling bagusnya tiga bagian itu terputus semuanya. Nah, adapun pendapatnya Imam Malik, begitu juga Abu Yusuf, temannya ini Abu Hanifah. Berpendapat harus ketiga-tiganya, atau kalau disebutkan lengkap empat-empatnya. Dua pembuluh, Taurat yang kanan-kiri, tenggorokan dan kerongkongan. Harus empat-empatnya. Kalau tidak, belum sah. Nah, namun sekali lagi pendapat yang rajih adalah sekiranya satu saja yang terputus, itu sudah sah. Namun alangkah bagus, alangkah baiknya, ya ini adabul kamil ketiga-tiganya, atau kalau dibilang keempat-empatnya juga boleh. Dalilnya hadis ma'an haraddam waduki rasmallah alaih fakulu. Nah, hadis Rafi' Ibn Hudayj radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa dipahami? Nah, biasanya kalau satu terpotong saja, nah kasihan, lama kali matinya itu, ya kan? Tersiksa nih. Selanjutnya kata beliau, wa fi hadzal mahalli khasatan asra fi isalati damihi wa zuhuki ruhihi, dan di tempat inilah secara khusus akan lebih mempercepat keluarnya darah. Karena tujuan menyembelih itu adalah iraqadud dam, mengalirkan darah. Wazuhuk rohihi, dan cepat hilang nyawanya, cepat mati. Subhanallah, ini sempurnanya Islam mengatur semikian rupa. Sama-sama dikeluarkan darahnya, tapi yang antum potong adalah kakinya misalnya. Mati enggak? Bisa saja mati, tapi matinya kehabisan darah mungkin ya berhari-hari. Atau kalau lukanya itu kering, darahnya enggak keluar lagi, hidup malahan. Iya kan? Banyak hewan buntung. Nah, karena pada bagian kaki yang dikepotong, dia kering, sudah darahnya mapet, dia masih bisa hidup. Tapi kalau yang dipotong ini tenggorokan, kerongkongan, dua urat kanan kiri, itu ya sudah. Nah, gak akan bertahan lama. Ini penyembelihan. Dan ini bentuk wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbah. Kalau kalian menyembelih, perbagus, berbuat ihsan, berbuat sebaik mungkin, sebagus mungkin kepada hewan sembelihan dalam hal penyembelihannya. Nah, qala fayakunu atyab lil lahmi, sehingga akan memperbagus daging. Darahnya keluar, dagingnya bagus, bersih. Nah, makanya kalau nyembelih, biarin dia meronta-ronta, biar darahnya semakin banyak. Jangan, ya ini masih ronta-ronta, antum tali bagian lehernya supaya nggak keluar darahnya, jangan. Nah, dagingnya bagus, karena sebagaimana kita ketahui, ikhwan, banyak racun dan penyakit, bakteri, nah, itu di darah. Wa akhafu aisaru alal hayawan, dan akan dirasa lebih ringan, nah, lebih mudah bagi hewan tersebut. cepat karena cepat. Wa ma asabahu sababul mauti kal munkhaniqati au munkhaniqah wal mauqudah munkhaniqati wal mauqudati wa mutaraddiyati wa natihati wa ma akala sabu wa kadzal maridah wa ma waqa'a fi syabkati au anqadahu min mahlakah idza adraka wa fi hayah mustaqirrah ka tahriki yadihi au rijlihi au tarfi ainihi au ainihi fadzakahu fa huwa halal. Selanjutnya kata beliau, hewan yang dia terkena hal-hal yang menyebabkan kematian, jatuh dari jurang misalnya, lari kencang, nabrak tembok. Ya. Kalau burung apa? Banyak yang di sini tuh. Unai, nabrak kaca biasanya kan? Rok. Jatuh. Halal atau tidak? Nah, ini masalahnya. Jadi ada dia terkena sebab kematian. Di antaranya munkhaniqati. Apa munkhaniqah? Tercekik. Nyata yang dicekik. Wal mauqudah. Apa yang mauqudah? Dipukul. Wa mutaraddiyah. Mutaraddiyah apa? Jatuh. Jatuh dari tempat tinggi misalnya. Kalau dipukul tadi, ya diantaranya tertumbuk, tertabrak mobil itu ya. Itu satu. Intinya terpukul. Tumbuk. Begitu juga wa ma'akala sabu'u. Hewan yang dimakan atau diterkam binatang buas. Ada kijang diterkam harimau. Antum datang, harimaunya masih hidup juga, kijangnya juga masih hidup. Mana yang antum tangkap? Kijangnya ini yang akan antum tangkap untuk dikonsumsi. Kalau harimau antum tangkap, ambil kulitnya. Wa kadzal maridah, begitu juga hewan yang sakit. Ayam sudah 2 hari sakit-sakitan. Belum mati. Masih ada hidupnya. Wa ma waqa'a fi sabqa, begitu juga yang dia terkena jerat. Jaring. Antum bikin jebakan ya kan? Masuk dalam jebakan kamu. Terjepit di situ. Au anqadahu minal mahlakah, atau yang diselamatkan dari sebab kematian. Entah terjepit misalnya antum ambil. Ini semua kalau antum dapati sudah mati, bangke berarti. Ya kan? Tapi idza adrakahu wa fi hayatun mustaqirrah, kalau kamu dapati masih ada unsur kehidupan yang tinggal pada dia, seperti masih ada gerak-gerak, nah, kakinya, tangannya, sayapnya misalnya, atau masih gerak matanya. Nah, kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya apa itu? Masih ada meronta-ronta itu. Kalau Jawanya kejel-kejel kan? Hah? Nah, kakinya masih nendang-nendang misalnya. Matanya sudah memang sudah tertutup, tapi masih ada gerak. Itu masih ada unsur kehidupan batu di situ. Ya. Nah, masih ada enggak tahu berapa persen kehidupan di situ. Nah, ketika antum dapati yang demikian, fadzakahu fahuwa halal. Maka dengan menyembelihnya, maka itu menjadi halal. Karena belum mati, masih ada unsur kehidupan, antum sembelih. Maka itu halal. Halalnya adalah dengan sebab penyembelihan. Ketika penyembelihan itu tidak dilakukan, nah, maka berarti dia maitah, menjadi bangkai. Ada burung punai terbang, pendek, nabrak kaca, jatuh. Kita datangi cepat, biasanya masih ada geraknya kan? Udah. Nah, langsung aja. Apa? Tarik lehernya sampai putus. Nah, bangke kalau antum tarik lehernya putus terus mati itu bangke. Nah, harus penyembelihan. Dengan sesuatu yang tajam, ada unsur tajamnya. Ya, ada unsur tajamnya. Ada di situ misalnya kaca misalnya atau seng misalnya. Enggak ada pisau, kelamaannya ke dapur nanti enggak mati duluan atau hidup malah terbang. Ada dua kemungkinan, kalau enggak mati duluan atau hidup tapi malah terbang. Ada seng di situ, ya sudah. Bagian tajam. Alhamdulillah. Rezeki minallah, halalan thayyibah. Itu, halal. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, illa ma dakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Ini ayat menyebutkan tentang termasuk tadi munkhaniqah, mauqudah, mutaraddiyah, natihah, ma'akala sabu. Nah, itu semua adalah bangkai kecuali ketika kamu dapati masih ada unsur kehidupan, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, menjadi halal. Ai lais falaisa biharam, ya ini artinya tidak haram. Wa amma ma azza an dzabhihi fil mahalil madkur li adami tamakkun minhu kasaid wa na'amil mutawakhisah wal waqi' fi bi'r wa nahwi dhalik fadzakatuhu bi jarhihi fi ayyi mawdi'in min badanihi fayakunu dhalika zakatun lahu. Adapun apa yang tidak mampu untuk menyembelihnya di tempat yang disebutkan tadi, kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat samping kanan kiri tadi, tidak memungkinkan, maka penyembelihannya dengan cara melukainya. Jenis yang ketiga yang kemarin kita bahas, yakni al-aqr. Nah, al-aqr. Melukainya di bagian mana saja dari badannya, karena tidak memungkinkan untuk disembelih, seperti as-sa'id, binatang buruan. Nah, begitu juga hewan-hewan ternak yang menjadi buas liar. Hewan ternak menjadi liar. Sapi gak bisa ditangkap, udah jadi liar dia. Nah, ayam selama dipelihara di rumah bisa ditangkap, tapi ini sudah berbulan-bulan, bisa tahunan di hutan, susah jadinya ditangkap, jadi ayam hutan sudah. Nah, maka ini tidak memungkinkan untuk ditangkap, tidak memungkinkan untuk disembelih. Sementara itu bagian dari hewan yang halal kalau disembelih, maka ganti penyembelihannya adalah ya dialirkan darah, tetap harus dilukai dengan benda yang tajam, mengandung sesuatu yang bisa melukai dari di badannya di mana saja. 6. Begitu juga seperti al-waqi fi bir, hewan yang jatuh ke sumur. Nah, ayam jatuh ke sumur. Nah, kalau nanti diambil keburu mati udah. Enggak diambil bangkai. Wadir. Nah, terus apa Adi? Ambil senapan, tembak dari atas. Nah, kena ayamnya, bukan kena airnya. Kena ayamnya mati. Halal dah. Bismillah tapi. Bismillah. Kenapa? Karena tidak memungkinkan saat itu untuk menyembelihnya. Ya. Halal. Selama itu binatang halal yang tidak memungkinkan untuk ditangkap. Nah. Baik itu liar. Atau ada penghalang untuk menangkapnya. Maka silakan. Setelahnya menjadi sasaran buruan, dilukai di mana saja yang dengan sebab itu dia mati. Baik. Sekarang kasusnya begini, kambing liar, galak lagi, bertanduk, nyerang antum, antum bawa pisau. Nah, ya nyerang antum bawa pisau, antum ya ini mempertahankan diri antum supaya nggak kena dari dia. Tusuk. Nah, pas jantungnya atau bagian anunya mati dia. Halal atau tidak? Nah, syaratnya baca basmalah dan yang kedua punya niat membunuh. Bukan niatnya sekedar antum melumpuhkan. Antum tadi kan pengen bela diri, pengen melumpuhkan dia, ya, ketusuk mati. Biasanya secara refleks karena kebiasaan ya, kalau antum nembak atau pisau ke ini refleks bismillahnya itu, karena sudah biasa gitu. Bismillah, bos, mati dia. Tapi niatnya antum tadi walaupun baca basmalah enggak ada niat untuk apa? Membunuhnya sebagai pengganti sembelihan, menyembelih. Mati. Dikala itu antum sekedar apa? Ingin menundukkan dia atau menjinakkan dia atau mengalahkan dia saja, enggak halal. Innamal a'malu biniat, kembalinya kepada tadi ya, ini orang disyaratkan berakal mumayyiz itu karena tujuannya lil qasdi, ada tujuan nyembelih gitu loh. Dikala itu antum sekedar ingin menundukkan saja, mengalahkan saja, nah kok ternyata mati, berakibat mati, nah berarti enggak halal sekalipun antum baca basmalah. Bisa paham ya? Nah, karena di situ antum kan begitu, makanya berburu begitu juga. Memang niatnya adalah bismillah, ingin dimakan nanti supaya dia mati. Nah, kalau antum datangi belum mati baru disembelih. Kalau sudah mati sudah halal. Saya paham ya? Nah, itu maksudnya. Jadi melukainya hewan-hewan yang tidak mampu ditangkap pun harus juga disertai niat. Innamal a'malu bin niat. Begitu. Itulah pentingnya, makanya syaratnya adzabih itu tadi al-aqil mumayyiz. Karena orang yang berakal dan mumayyiz itulah orang yang memang sudah punya keinginan, punya niat menyembelih. Li hadis Rafi ibn Hudayd al-Mutaqaddim fil ba'ir alladhi nadda wa syarada fa asabahu rajulun bisahm fa awqafahu. Sebagaimana hadis Rafi ibn Hudayd yang lalu tentang unta yang dia lepas dan lari, melarikan diri, lepas dan lari, maka seseorang memanahnya mengenai sehingga unta itu kemudian meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha." Hewan yang melarikan diri, lepas, maka perbuatlah oleh kalian seperti ini. Ambil sesuatu yang sifatnya tajam yang melumpuhkan dia. Ini membunuhnya dia. Sesuai niat ganti menyembelih. Kalau di situ antum yang antum pakai tongkat tumpul, maka tidak boleh. Ya, harus sesuatu yang ada unsur tajamnya. Makanya panah, tombak, misalnya kalau tembak, terus makanya tembak itu dikenal dengan senjata tajam. Karena dengan kecepatan dan ininya dihukumi dia tajam karena bisa melukai. Robek luka. Kalau tidak, maka akan masuk tadi hewan yang kena benda tumpul. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Natafi'a bi'adzab qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.